dan di wajahnya. Di zaman yang sudah maju ini, sukar dicari cinta sejati. Kebanyakan cinta imitasi. Hari ini cinta, besok benci. Hati-hatilah sebelum menyesal nanti. Cantik wajahnya. Cantik wajahnya.